Ya, kali ini ada Nasa Kasidah kembali dihadirkan buat semuanya yang masih setia bareng Alcinta. Kali ini ada Susal, tiada berilmu ya. Ini sisnya buat ibu yang di dalam rumah juga ya. Selamat menikmati lagunya bareng Alcinta Style Music. Thank you. sesal tiada ilmu.